الرحمن الرحيم وفعل الله نحمد خطاب ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، كما يمكن ان يكتب الكتاب صحيح البخاري من طلبة الناس هذه في مسجد الباب الحدث بها باب كتاب العلم ومن باب الحدث بها البخاري رحمه الله تعالى من امرك ان ترجم باب العنوان حفظ العلم باب تنتهي لفطور العلم لان حفظ العلم لفظ العلم ينتمي ويدفتكم مرتكم بركاته sangat penting bagi seorang talibul ilm di dalam talibnya. Dan al-ilmu yafad, ilmu itu hendaknya dihafal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim menyebutkan tentang Al-Quran Al-Karim yang merupakan rujukan utama dalam ajaran Islam dan merupakan pokok ilmu dalam ajaran Islam. Allah katakan tentangnya, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm, bahkan Al-Quran adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas yang berada di dada-dada orang yang berilmu. Mana mahfudun fi sadr, terjaga di dalam hafalan. Itu pula di hadis-hadis yang telah kita lalui. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Wafad Abdul Qais untuk menghafal apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfaduha, hafalah oleh kalian apa yang aku sampaikan. Wa alimu biha man wara'akum, dan ajarkan kepada orang-orang di belakang kalian, orang-orang yang mengutus kalian. Dan juga di hadis Abi Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu ta'ala yang telah kita lalui, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dari mulai ba'da fajr sampai menjelang maghrib. Abi Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu mengatakan di akhir hadis tersebut, a'lamuna ahfaduna, orang yang paling berilmu di antara kami adalah orang yang paling hafal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga pentingnya hifdzul ilm dan menghafal dengan perkara yang paling berat. Yang menuntut ilmu butuh kesabaran, sabar dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, juga sabar dalam mutala'ah al-kutub, menelaah kitab-kitab ilm, sabar dalam memahaminya. Dan itu perkara yang butuh kesabaran besar, akan tetapi tidak seberat menghafal. Menghafal itu lebih berat lagi. Kita duduk di majelis ilmu dan berusaha memahami apa yang disampaikan, itu tidak seberat menghafal. Tapi kita menelaah dan memahami ayat telaah, tidak seberat menghafal. Oleh itu banyak para talabah yang lari dari hafalan. Tapi ini perkara yang sangat penting. Al-ilm huwa al-hifdz, al-ilm huwa al-hifdz. Sehingga Syekh Muthaymin di syarah ini talib al-ilm, beliau mengatakan, iya'ika iya'ka, hati-hati engkau yang menkala al-faham al-faham, dengan orang yang menyatakan cukup baik kita paham, cukup baik kita faham, dengan tanpa perhatikan masalah hafalan. Kemudian beliau sebutkan pengalaman pribadinya, seandainya dahulu ketika belajar kita tidak menghafal dan kita sekarang tidak memiliki apa-apa. Sekarang yang bermanfaat untuk kita itu apa yang kita hafal dahulu masa tolaknya. Jadi menghafal perkara yang sangat penting. Sekalipun bedanya hafalan setiap orang berbeda-beda, masing-masing mengukur kemampuannya, kemudian manfaatkan hal tersebut untuk menghafal ilmu Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan fawaid ilmiah yang lainnya. Dan murah hadiah seperti kita sebutkan juga, saya murah hadiah di materi Al-Fara'id, beliau menyebutkan fahfad fakullu hafidin imamu, hafalan, dan setiap yang menghafal itu akan jadi imam. Dan dalam dunia beliau menyebutkan hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dan tidak menyebutkan hadis yang lainnya. Dan Al-Hafidz Allah Ta'ala mengatakan sebabnya dalika li'annahu kana ahfadhu sahabat dan hadis. Imam Bukhari dalam babnya tidak menyebutkan selain Abi Hurairah, kata Al-Hafidz, hal semua dikarenakan beliau atau Abu Hurairah adalah ahfadhu sahabat dan hadis, sahabat yang paling ahfad, yang paling hafal dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau nukil kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah Syafi'i radhiyallahu an Abu Hurairah ahfad mandal hadis baik asli. Kata Imam Syafi'i, Abu Hurairah orang yang paling hafal dari orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Yang sudah kita ketahui, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hadisnya secara mutlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Dan di bagian awal, dari bagian ketiga belum menyebutkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bisa menjadi orang yang paling banyak riwayatnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdul Aziz ابن عبد الله الأويسي المدني قال حدثني مالك مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau ayatani fi kitabillah ma haddatsu haditha. Seandainya tidak dikarenakan dua ayat dari Al-Quran Al-Karim yang isinya larangan dari kita menuntut ilmu, menyembunyikan dan menutupi ilmu, niscaya aku tidak akan menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menutupi ilmu. Maka ketika aku memiliki ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan ilmu tersebut agar keluar dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Kama yatlu kemudian beliau bacakan ayat inna ladhi yattamuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullahu wa la'anuhum la'inun. Al-ayat ini sebenarnya orang-orang yang menutupi apa yang Allah kami turunkan dari bayyinat, dari petunjuk telah kami dijelaskan kepada manusia, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan la'nat dari Allah Subhanahu wa taala dan la'nat makhluk-makhluknya. Ini alasan yang pertama. Kata Nur, aku banyak menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar aku tidak termasuk dalam golongan orang yang menyembunyikan ilmu. Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alasan yang kedua, kata beliau, inna ikhwanana min muhajirin kana ashghala min as-saff bil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kami, saudara seiman dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan jual beli di pasar. Wa inna ikhwana min ansar, dan saudara-saudara dari ansar kami segala min amal fi amwali, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka di sawah dan ladang mereka. Wa inna Abu Hurairah, adapun aku Abu Hurairah, kami ya jamu Rasulullah SAW di syadid batni. Aku belajar dengan Rasulullah SAW di syadid batni dengan cukup memenuhi perutnya. Maknanya Abu Hurairah beliau termasuk dari Ashabus Suffah. Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang singgah dan tinggal di masjid ketika mereka berhijrah ke negeri Madinah. Dan Abu Hurairah katakan di hadis yang telah kita lalui, wa Ashabus Suffah hum abyathul Islam. Dan Ashabus Suffah mereka adalah tamu-tamu Islam, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'una ala ahlin wala malin wala ahad. Mereka datang ke negeri Madinah dan tadi mereka tidak memiliki keluarga, tidak memiliki harta, dan tidak ada seorang pun yang bisa mereka tinggal di Madinah. Maka mereka ditinggal di masjid. Kemudian disebutkan bagaimana kehidupan mereka Ashabus Suffah, idza ja'atus sadaqah. Jika datang sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya kepada Ashabus Suffah. Walam yusibu minhu syai'an, dan Nabi tidak memakan sedikit dari sedekah tersebut. Wa idza ja'at hadiyah, dan jika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah, maka beliau memberikan tersebut kepada para sahabat yang radhiyallahu anhum, Ashabus Suffah. Bersama dengan beliau memakannya, beliau memberikan kepada Ashabus Suffah dari hadiah tersebut. Itu kehidupan Ashabus Suffah. Dan yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak disibukkan dengan pekerjaan di sawah ladang mereka atau di pasar mereka. Kata beliau, wa inna Abu Hurairah kana yajmu Rasulullah sallam bi syiba'i batni. Cukup dia bisa hidup, bisa makan dengan apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduru ma la yahdurun. Dia tidak berhadir tatkala mereka tidak hadir. Tatkala para sahabat Muhajirin dan Ansar sibuk dengan pekerjaan mereka, Abu Hurairah hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu dari beliau. Dan syahidu wa yahfadu ma la yahfadun, dan Abu Hurairah menghafal apa yang tidak mereka hafal. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini kita bisa mengetahui tentang keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dan beliau sebutkan kenapa beliau melakukan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dalam rangka menyampaikan ilmu dan tidak menutup-nutupi ilmu. Dan kedua, menyebutkan bahwa beliau mendapatkan hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mulazamah ta'ammah. Karena mulazamah secara penuh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disibukkan dengan yang lainnya. Dan juga diambil sumber dari apa yang kata Abu Hurairah, wajah namanya al-amal, sedikit as-sabtu bil-aswat, atau syirik fil mazari, sedikit banyaknya mengurangi konsentrasi seorang talib di dalam belajarnya. Sekalipun tentunya indah lezum ketika seorang harus menghidupi dirinya dan keluarganya, maka wajib dia mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kalau tidak akan terjatuh kepada dosa. Tidak boleh seorang memiliki keluarga, kemudian dia biarkan keluarganya tanpa makan dan minuman, kemudian dia duduk di masjid menghafal ilmu. Mengatakan kata Bimar Isman, Amiyadayu Amma Yaqud. Cukup dosa bagi seorang tak dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafakahi. Akan tetapi, Fattakullaha Mastata'atum. Fattakullaha Mastata'atum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemampuan kita. Kita bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga kita dengan ikhtisab mengharap dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita disibukkan dengan ilmu. Dan banyak asal salafus saleh yang juga akan sebut. Kalau zaman sekarang yang terkenal dengan sebut Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau bekerja. Dan bekerjanya beliau itu preparasi jam. Jadi membetulkan jam. Tapi yang sangat mengagumkan dari beliau dimukir bahwasanya beliau kalau bekerja kemudian beliau mengira bahwa penghasilan dari hal tersebut sudah cukup untuk kebutuhannya, maka dia langsung tutup dan dia langsung pergi ke maktabah. Jadi dia langsung buka dari pagi sampai sore karena dapat keuntungan yang banyak, tapi beliau mencari nafkah dalam langkah memenuhi kebutuhannya. Ketika beliau sudah cukup, beliau tutup. Kemudian beliau disibukkan dengan ilmu. Karena itu kita tidak asing lagi bagaimana keilmuan Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan segala sesuatu ada sebabnya. Dan sebab ini adalah al-ijtihad fi talab. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjadi ahfadhus sahabat dengan perjuangan yang sangat berat. Beliau sering kelaparan. Bahkan beliau pernah jatuh di masjid antara mimbar Musa dan hujrah Nabi SAW dikarenakan lapar. Sampai orang datang menginjak leher beliau, dikiranya beliau terkena sorak. Dikira majnun, kesurupan oleh jin. Padahal kata Nabi laju. Tidaklah terjadi pada ujian dikarenakan lapar. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dengan kajian beliau, kalau mengambil Nabi SAW, dan menghafal apa yang kita berkata yang lainnya, maka beliau menjadi sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi SAW. Dan akhirnya, semua kemuliaan butuh pengorbanan. Dan setiap orang yang ingin berilmu, maka butuh perjuangan yang berat. Dan kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha dengan kemampuan yang diberikan kepada kita dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dengan al-ilmu nafi wal-amal salih. Juga di kisah ini kita pun bisa melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menjawab syubhat-syubhat yang tersebar di luar tentang beliau. Karena kalau dibiarkan, mungkin syubhat tersebut akan diyakini oleh sebagian orang. Abu Hurairah terlalu banyak makan hadis. Bagaimana hadisnya? Sedangkan di sana sahabat-sahabat yang lebih lama dan lebih abdul Abu Hurairah tidak mungkin seperti itu. Maka beliau jelaskan. Dan ini perkara yang sangat penting. Hibdul Arab. Seperti Nabi SAW juga ketika beliau keluar dari tempat iktikafnya dan mengantarkan istri beliau, Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha ke rumahnya. Ketika berpapasan dengan dua sahabat Nabi SAW, yang ketika dua sahabat melihat Nabi SAW bersama seorang wanita, maka mereka bergegas jalan lebih cepat, maka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, mahlan inna Safiyyah zaujati, jangan bergegas seperti itu, kami bersama Allah istriku Safiyyah. Kemudian bahasa tersebutnya subhanallah ya Rasulullah, maksudnya Allah, wahai Rasulullah, tidak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau. Maka dia mengatakan, inna syaitan najri ibn Adam najri Adam. Syaitan itu mengalir di tubuh Bani Adam najri Adam, di tempat aliran darah. Di syaitan sangat mudah atau sangat harus berusaha untuk melontarkan perkara-perkara yang merusak hati seorang hamba, yang terjadi dengan hubungan atau merusak hubungan seorang hamba dengan saudara-saudaranya. Dan dengan dijelaskan akan hilang semua tersebut. Kita mungkin dengan kita di kitab Al-Jami Sahih Malikatu Sahihain yang pada pertemuan yang terakhir kita mengalami yang bab yang ke-21, bab wabun al-alim idha khulifa syar'ullah. Kalau diceritakan nama hanya disebutkan satu hadis. Kalau diceritakan baru ada tambahan hadis al-bar ibn Hazib. Sebenarnya beliau menyebutkan hadis Hamdalah Ibn Hibyan Ibn Hanifah, yang mana beliau dan ayahnya dan ibu lakaknya semuanya sahabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dia sebutkan kisah kakeknya yang ingin berwasiat untuk anak yatim yang beliau didik dan beliau jaga di bawah asuhannya, dan beliau wasiat tersebut kepada putra-putranya bahwasanya beliau kalau meninggal berikan salah seekor unta kepada anak yatim tersebut. Maka putranya Hidayah menyampaikan kepada ayahnya Hanifah bahwasanya saudara-saudaranya itu anak-anak Hanifah mengatakan, katanya ketika ayah kita masih hidup kita iakan perkataan ayah kita, tidak perlu disanggah, tapi nanti kalau sudah meninggal kita batalkan wasiat tersebut. Maka ayahnya ketika ayah tersebut beliau mengatakan, baini wa bainakum Rasulullah, aku akan menjadikan saksi untuk wasiat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara aku dan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian tidak bisa membatalkan wasiat tersebut. Maka datanglah Hanifah kepada Nabi sallam, setelah putranya juga anak yatimnya, kemudian beliau sampaikan hal tersebut. Maka Nabi sallam ketika mendengar apa yang dikatakan Hanifah, maksud beliau berwasiat anak yatim dengan 100 ekor unta dan bahir yang dipahami jadi tersebut anak-anak yang tidak diberi pemberian sebesar itu, maka Nabi marah sampai terlihat di wajahnya. Dan Nabi sebutkan, kalau kamu mau memberi kepada anak yatim yang kamu asuh, maka berilah 5 ekor atau 10 ekor atau 15 atau 20 atau 25 atau 30 atau 5. Kalau mau banyak berilah 40 ekor. Walaupun semua yang diberikan kebanyakan diberikan kepada yatim, maka tidak. Dan ini saya dari babi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebutkan kemarin mirip dengan kisah, sebelum kisahnya berbeda tapi mirip dengan kisah An-Nu'man Dasyir radhiyallahu ta'ala anhuma, yang An-Nu'man Dasyir memberikan pemberian khusus kepada putranya Nu'man. Basir ayah Nu'man diberikan khusus kepada putranya Nu'man, dan putra-putra yang lainnya tidak diberi. Jika meminta persaksian dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, La tusyidni ala jawur. Jangan engkau persaksikan aku. Itu meminta persaksian dariku dalam perkara yang tidak adil. Dan Nabi katakan, Idilu baina auladikum. Berbuat adil di antara anak-anak kalian. Dan ini kemudian faedah yang sangat besar bagi orang tua. Wajib bagi orang tua untuk berbuat adil kepada putra-putranya dalam masalah pemberian, terutama masalah kecintaan itu bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak bisa menyatakan kecintaan di antara anak-anaknya atau yang memiliki lebih dari satu di antara istrinya. Tidak mungkin berbuat adil dalam masalah kecintaan. Sampai Nabi Alaihi Wasallam pun tidak bisa, karena di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah pemberian, keadaan masalah pemberian itu wajib. Tidak boleh membeda-bedakan antara anak-anaknya. Kalau tidak, maka dia terjatuh kepada jauh. Perbuatan zalim, tidak ada terhadap anak-anaknya. Nah, juga dalam hadis ini, hadis sama dengan kisah Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala dalam masalah wasiat. Nabi SAW menunjukkan kepada Sa'd dalam masalah wasiat, as-suluk, was-sulukul fatih. Sa'd bin Waqqas ketika meninggal, beliau hanya meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan. Maka beliau tadinya berencana untuk mewasiatkan 2/3 hartanya. Kemudian Nabi tidak setuju. Kemudian beliau mengusulkan setengah hartanya beliau wasiatkan. Nabi tidak setuju. Kemudian beliau mengatakan sepertiga hartanya akan diwasiatkan. Nabi mengatakan wasul tukafir sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Kemudian disebutkan innaka antadhar warasata aghniya khairun min antadharum alatan yatakaffan nas. Wahai Sa'd, jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan aghniya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan butuh, miskin dan meminta-minta kepada manusia. Di sini juga sama. Hanya ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwasiat, maka berwasiat dengan wasiat yang wajar, tidak berlebihan yang menyebabkan anak-anaknya terlantar. Anak-anaknya terlantar. Ini pertanyaan yang sini minta penjelasan tentang syarat sahnya hibah bagi ahli waris anaknya atau saudara-saudaranya. Kalau berkaitan dengan hibah wirama atau dengan wasiat, kalau wasiat Nabi katakan ya wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Inna Allah qad a'ta kulla dhihaqin haqqah, fala wasiat ahli waris. Allah telah memberikan bagian-bagiannya untuk ahli waris. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, kalau anak dapat sekian, orang tua dapat sekian. Maka kalau wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau seorang meninggal kemudian dia berwasiat untuk sebagian ahli warisnya, maka wasiatnya ghairu nafidah, karena wasiat yang tidak sah, tidak wasiat kepada ahli waris. Ada pemberian ketika masih hidup, seperti tadi kita lihat di hadis Nu'man Bashir, harus adil di antara anak-anaknya, tidak boleh jauh, tidak boleh jauh. Kita baca hadis yang terakhir dengan bab yang ke-21. Qala al-Imam Abu Abdullah bin Majah rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad Musabba. Dan kemarin diingatkan oleh Ami Hadi, ada yang terlewat bacaannya tentang kisah Hanbalah ayat 10 ala yadaihi. Kemarin terbaca terlewat ayat 10 ala yadaihi wa yaqul bismillah wa yadau yadahu ala ra'si wa yaqul alamu bi kafir rasulullah fayamsahu alih. Jadi Hanbalah ketika masih kecil didoakan oleh Rasulullah, diusap kepalanya dan didoakan dengan barakah. Setelah itu selama dia tidak ada, nah, besar beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang sakit, bengkak, atau juga hewan sakit, beliau katanya yadfulu al-yadahi, jadi menuh atau meludah di kedua tangannya, kemudian letakkan di kepala yang dahulu diusap oleh Nabi Sallam, kemudian diusapkan kepada orang yang sakit yang berat tadi. Maka katanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sakit tersebut menjadi sembuh. Kalimat yang perlu terlewati. Kalimat Abu Abdul Minajir Rahmat Taala hadis dari Muhammad Sabah. Kala hadis Abu Bakar Ma'ayyash. An Abi Ishaq an Ibar ibn Azib. Kala kharaj alina Rasulullah SAW wa ashabuh. Fahramna bil hajj. Falamma qadimna Makkah. Kala ij'alu hijjatakum umrah. Faqala nas ya Rasulullah qad ahramna bil hajj. فكيف نجعلها أمرا؟ قال انظروا ما أمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب فانطلق. ثم دخل على عائشة ربان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وما أمر أمرا فلا أكتب. هذا حديث صحيح. Bapak Barat mengajib radiyallahu ta'ala, dia berkata, Nabi Sosan dan para sahabat yang beliau keluar dari Madinah, fa'ram lebih haji, dan melakukan ihram untuk melakukan ibadah haji, lebih haji itu wadah. Di para sahabat, mereka berniat untuk melakukan ibadah haji. Ketika sampai di Makkah, Nabi berkata kepada para sahabatnya, sahabat-sahabat yang tidak membawa haji, seperti yang sudah kita lalui di Sahih Bukhari. Dan itu adalah kebanyakan sahabat. Karena sahabat ketika hari pengada tidak membawa haji. Maka Nabi berkata, ij'alu hijjatakum umrah. Jadilah haji kalian untuk umrah. Dan diperintahkan untuk tahallul. Jadi umrah tersebut. Haji. Jadi kan haji ini haji tamattu. Faqala an-nas. Maka orang ini berkata, Rasul berkata, ya Rasulullah qad ahramna bil haji. Fakaita naj'alu umrah. Wahai Rasulullah, kami telah berihram dengan haji. Berniat dengan haji, bagaimana kami jadikan umrah? Maka dia berkata, unzuru ma amarkum bih faf'alu. Lihat oleh kalian apa yang aku perintahkan. Dan laksanakanlah. Nah, berintahkan untuk melaksanakan perintah beliau. Faradu ala qawr. Kali para sahabat menolak perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebabnya seperti kita ini, Nabi SAW sendiri pada saat itu beliau membawa haji. Beliau tidak tahallul. Beliau tidak tahallul. Itu sebagian sahabat yang lain, Abu Bakar, Ali dan yang lainnya. Mereka tidak tahallul karena mereka membawa haji. Fadzabiba, maka Nabi marah. Fantalaka, dan pergi meninggalkan mereka, kemudian masuk ke tempat Aisyah dalam keadaan marah. Maka Aisyah ketika Nabi melihat Nabi yang keadaan marah, beliau berkata, siapa membuat engkau marah, wahai Rasulullah? Semoga Allah memarahinya. Maka dia mengatakan, bagaimana aku tidak marah? Aku merintahkan dengan suatu perintah, kemudian tidak diikuti. Dan ini perkara yang sangat berbahaya. Tidak mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Allah merintah memperingatkan manusia dari hal tersebut, faliah dari ladhi dengan khalifuna an amri antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika tertimpa dengan fitnah atau tertimpa dengan adab yang pedih. Ancaman dengan fitnah yang pedih bagi orang yang tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah ketika telah ditetapkan hukum Allah dan Rasulnya untuk memiliki pilihan yang lain. Wajib memilih dan melaksanakan perintah dan ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak lain bagi mereka memiliki pilihan yang lain. Kemudian sebuah yang menasihati Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Adapun kisah di sini, setelah itu Nabi mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya demi Allah seandainya waktu bisa berulang, la istaqbal kenal amni masyadbar tu masuk tul hadiah. Seandainya waktu berulang, aku tidak membawa hadi untuk seibadah haji. Kemudian keluar tahallul itu, dan siapa yang makan tahallul? Sebagaimana orangnya yang bertahallul. Jadi Abi katakan, seandainya waktu berulang aku tidak bawa sembelihan, dan aku akan bertahallul seperti kalian. Karena itu baru sahabat radhiyallahu anhu mereka makan tahallul dari ihram mereka. Mereka jadikan sebagai umrah. Dan saya ini sangat jelas. Nabi marah ketika perintah beliau tidak dilaksanakan. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilaksanakan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.